Masih kita pada pembahasan tentang kekhususan-kekhususan yang itu ada pada kana dan tidak ada pada yang lainnya dari akhwat kana. Sebelum disebutkan oleh beliau Ibnu Hisham dalam matan, wa hadzuha wahdaha mu'awwadun 'anha ma fi mithli amma anta dha nafarin wa ma'asmiha fi mithli in khairan fa khairun waltamis walau khataman min hadidi. Yang antara kekhususan yang ada pada kana adalah hadzuha wahdaha, boleh kana dibuang, boleh kananya saja dibuang. Mu'awwadun 'anha ma, kemudian digantikan kana ini buang oleh ma dan tetap sisakan isim dan khabarnya. Amma anta za nafarin, ya, amma anta za nafarin aslinya adalah li'an kunta, li'an kunta za nafarin. Sudah kita lewatkan prosesnya, ya, li'an kunta za nafarin dibuang huruf jarnya karena pembuangan huruf jar sebelum anna dan an itu bisa dikiaskan, ya, bisa dikiaskan. Wa fi anna wa an yattaridu, kata Ibn Malik, pembuangan huruf jar sebelum anna dan an itu bisa dikiaskan. Maka di sini dibuang lamnya sehingga jadilah an kunta dha nafarin. Kemudian setelah itu dibuang kananya, maka ta yang tadi mutasil bersama kana, an kunta, setelah dibuang kananya menjadi apa? Munfasil, munfasil, an anta, an anta, ya. Kemudian setelah itu diganti kana ini buang dengan ma, berarti an ma anta. Setelah itu dilebur annya dengan ma, maka jadilah amma anta. Maka anta di situ sebagai isimnya kana al mahdhufah, kana ini buang. Kemudian za nafar, za sebagai apa? Khabarnya kana yang dibuang. Sedikit kan, ya. Kalau amma anta baron faqtarib, ucapannya Ibn Malik yang alfiahnya, ya, amma anta baron faqtarib, karena engkau adalah orang yang baik, maka mendekatlah. Aslinya li'an kunta, ya, baron faqtarib, atau sebelumnya iqtarib, li'an kunta baron. Sudah lewatkan, ya, sudah kelewatkan, ya, penjelasan dari pembahasan ini. Kemudian yang kedua yang belum kita bahas adalah wa ma'asmiha fi mithli, dan juga terkadang dibuang kana beserta apa? Isimnya. Kalau sebelumnya adalah pembahasan tentang dibuangnya kana saja dengan ditetapkan apa? Isim dan khabarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuangan kana bersama isimnya. Fi mithli, pada semisal in khairan fa khairun. Asy in kana al-'amalu khairan fa jazaohu khairun. Dibuang kananya bersama isimnya. Aslinya in kana al-amalu, al-amalu isimnya apa? Kana al-mahdhufa. Dibuang, disisakan khabarnya saja, khaira. In kana al-amalu khaira, jika amalnya baik, fa khairun. Khairun sini khabar dari mubtani mahdhuf. Taktinya fa jazauhu khairun, maka balasannya adalah baik. Kemudian juga waltamis walau khataman min hadidin, carilah mahar. Walau khataman min hadidin, yani walau kana al-multamasu, meskipun yang didapatkan adalah khataman min hadidin, cincin dari besi. Ya, ini yang akan kita baca penjelasannya. Yaitu apa? Dibuangnya kana bersama isimnya yang ditetapkan hanyalah apa? Khabarnya. Ya, kita langsung ke syarahnya. Wasani, kemudian yang kedua, yakni dibuangnya kana dan isimnya kemudian ditetapkan khabarnya saja, yaitu ba'da in walau asyartiyataini, setelah in dan lau syartiyah. In dan lau sama-sama menunjukkan makna syarat. Bedanya kalau in ini beramal menjazmkan, ya, fi'il yang setelahnya. Kalau lau tidak, ya, tidak menjazmkan fi'il yang setelahnya, itu bedanya. Kalau in menjazmkan, kalau lau tidak menjazmkan. Misal dzalika ba'da in, contoh hal itu, yakni contoh dibuangnya kana bersama isimnya setelah in adalah ucapan mereka orang Arab. Al-mar'u maqtulun bima qatala bih. Seseorang dibunuh dengan sesuatu yang dia membunuh dengannya orang lain. Seseorang dibunuh dengan alat yang dia membunuh dengannya orang lain. In saifan fa saifun. Kalau alat yang dia digunakan untuk membunuh orang lain adalah saif, maka alat yang digunakan untuk membunuh dia juga saif juga. Ya. In saifan fa saifun. Ya. In saifan fa saifun wa in khinjaran. Di tempat lain khanjaran. Wa in khinjaran atau khanjaran fa khinjarun. Kalau alatnya adalah pisau besar, kalau alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah pisau besar, maka ya, yang digunakan untuk membunuh dia juga khinjar juga, pisau yang besar, kisos. Ya. Nanti akan ada takdirannya setelah ini. Kemudian contoh yang berikutnya, tadi syaitnya apa? In saifan fa saifun, in khinjaran fa khinjarun. Wannasu madziyuna bi'amalihim, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarru, fa syarrun. Manusia akan dibalasi sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Ini takdirnya. In kana al-amalu khairan. Dibuang apa? Kana dan isimnya. In kana al-amalu khairan. Itu artinya. Fa khairun. Maksudnya fa jazauhu khairun. Maka balasannya pun baik. Khairun disitu sebagai khabar. Ya. Kemudian fa-nya. Wa qiyah fi jawab syarat. Karena ada in-nya kan. Wa in syarrun fa syarrun. Adapun kalau amalnya jelek, maka balasannya pun jelek. Yani wa in kana al-amalu syarrun fa jazauhu syarrun. Wa qala syair, berkata penyair, la taqrabanna ad-dahra ala mutarrifin. La taqrabanna ad-dahra ala mutarrifi. In zaliman abadan wa in mazluma. La taqrabanna ad-dahra. Janganlah engkau mendekati, janganlah engkau mendekati sepanjang masa. Ala mutarrif, keluarga mutarrif. In zaliman abada, jika engkau zalim, maka janganlah engkau dekati ala mutarrif, karena mereka ala mutarrif, keluarga mutarrif memiliki kekuatan. Wa in mazluma, ataupun engkau sebagai seorang yang terzalimi, maka jangan pula mendekati, berani-berani untuk apa? Mendekati mereka ala mutarrif, engkau tidak akan mampu membalasnya, karena mereka ala mutarrif memiliki kekuatan. La taqrabanna dahra ala mutarrifin. Janganlah kau dekati al keluarga mutarrif sepanjang masa. In zaliman, nah ini. In zaliman. Abada. Maksudnya in kunta zalima, jika engkau sebagai orang yang zalim kepada ala mutarrif, maka jangan kau dekati selamanya. Karena engkau terancam dengan kebinasaan. Karena mereka ala mutarrif punya kekuatan. Wa in mazluma, dan sebaliknya, jika engkau terzalimi pun jangan sekali-kali engkau berani mendekati mereka, karena engkau tidak akan mampu untuk membalasnya. Di sini syaitnya in zaliman abada wa in mazluman, dibuang apa? Kana dan isimnya. Takdirannya disebutkan setelah ini. Lihat. Ay in kana ma qatala bihi saifan falladhi yuqtalu bihi saifun. Ini takdiran dari ucapan yang sebelumnya disebutkan. Al-mar'u maqtulun bima qatala bih, seseorang dibunuh dengan alat yang dia membunuh dengannya orang lain. In saifan fa saifun. Maksudnya di sini in kana ma qatala bihi saifan, kalau alat yang dia gunakan untuk membunuh itu adalah saifan, ya ini yang dibuang kananya. Kemudian mana isim kana yang dibuang? Ma qatala bih. Apabila apa yang dia gunakan untuk membunuh itu adalah saif, gitu. Ma qatala bih, yakni alat yang dia gunakan. Ma di sini isimnya kana. Kana ini dibuang, kemudian isimnya ma qatala bi, ma dibuang juga. Disisakan saifnya. Sehingga takdir dari ucapanmu in saifan fa saifun, yani in kana ma qatala bi saifan. Apabila alat yang dia gunakan untuk membunuh adalah saif, pedang, falladhi, ini. Falladhi yuqtalu bi saifun. Jadi saifun yang kedua marfu', fa saifun itu khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya falladhi yuqtalu bi saifun. Maka alat yang digunakan, ya, falladhi yuqtal bihi, alat yang digunakan untuk membunuh, membunuhnya orang yang membunuh tadi, saifun juga, pedang juga, paham ya? Apabila alat yang dia gunakan untuk membunuh itu adalah pedang, maka alat yang digunakan untuk membunuhnya pun apa? Pedang. Jadi pahamnya tadi in saifan fa saifun, i'rabnya in syartu ya jazimah. Kemudian di situ saifan adalah sebagai khobar, karena ini buang bersama isimnya. apa takdirnya? Jadi kana, ya kana ma qatala bi. Kemudian saifu di situ, adapun fa di sini waqiah fi jawab syarat. Fa yang jatuh sebagai jawab syarat. Ya, waqiah fi jawab syarat, waqiah yang jatuh pada jawab syarat. Karena ada in. Ya. Ya. Wa in kana, kemudian wa in khinjaran fa khinjirun, yani wa in kana sama tadi ya. Ya. Takdirnya. Jadi wa in kana ma qatala bi khinjaran falladhi yuqtal bihi khinjarun, gitu. Ya, sama ini. Kemudian penakdiran dari ucapan orang Arab, wan nasu majziuna bi a'malihi, manusia akan dibalasi sesuai dengan amalannya, in khairan fa khairun. Takdirannya adalah in kana amaluhum khairan fajazaum khairun. Apabila amalan mereka adalah baik, ya maka balasannya adalah baik. Maka di situ pada contoh ucapan orang Arab tadi, in khairan, khairan adalah apa? Khobar dari kana yang mahdhuf bersama isimnya. Takdirnya apa? In kana amaluhum, kana amaluhum, dibuang kananya bersama amaluhumnya. Ya, ini bisa dikiaskan. Disisakan hanya khobarnya saja. Ini ketika datang setelah in. Ya, itu datangnya setelah in dan law. Kata Ibnu Malik, wa yahdhifunaha wa yubqun al-khabar wa ba'da in wa law katsiran da syahr. Mereka orang Arab yahdhifunaha, membuang kana, ya. Wa yubqun al-khabar, yakni bersama isimnya dan menyisakan khabarnya saja. Wa ba'da in wa law katsiran da syahr. Dan setelah in dan law ini masyhur terjadi, masyhur untuk digunakan. Jadi kalau setelah in dan law seringkali kana dan isimnya dibuang. Ya. Paham ya. Kemudian katanya wa in kana amaluhum khairan fajazaum khairun. Jadi khairan adalah khabar kana yang dibuang bersama isimnya. Takdirnya kana amaluhum khaira. Kemudian khairun yang kedua yang marfu itu adalah khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya fajazaum khairun, maka balasannya pun baik. Ya. Ini sering diucapkan ya, ucapan ini. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Wa in kunta, kemudian takdir dari ucapan penyair dalam bait syair tadi, in zaliman abada wa in mazluma, yakni wa in kunta zalima, tuh dibuang karena bersama isimnya. Takdirnya kunta, jika engkau adalah seorang yang zalim, maka jangan sekali-kali mendekati mereka, alu mutarrif. Kemudian pada yang kedua, wa in mazluman, yakni in kunta mazluma, atau sebaliknya, jika engkau yang terzalimi pun jangan berani-berani engkau membalasnya, karena mereka al-muporif, memiliki kekuatan. Ya, sampai sini sudah dipahami. Itu yang pertama, setelah in itu sering terjadi pembuangan kana dan isimnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Wa mithaluhu ba'da law, kemudian contoh pembuangan kana bersama isimnya setelah law, kalau tadi setelah apa? In. Kalau setelah lawnya adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurahkan atasnya. Iltamis walau khataman min hadidin. Ya, iltamis walau khataman min hadidin, kepada seorang yang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak menikah kemudian tidak mendapat mahar. Kata Rasul, iltamis walau khataman min hadidin, carilah walau khataman min hadid. Di sini apa? Dibuang kana dan isimnya. Takdirnya walau kana al multamasa, walau kana al multamasu, meskipun yang didapatkan adalah khataman, cincin dari besi, dibuang kana dan isimnya. Disisakan khabarnya saja. Ini terjadi setelah law. Walau khataman min hadidin. Iltamis fi'il amr. Ya. Iltamis fi'il amr. Mabni ala sukun wa fa'il hubamil musadir fihi. Wujuban daktiruhu anta. Ya. Daktiruhu anta. Kemudian wawunya harfu ataf. Harfu ataf. Law harfu syartin wari jazim. Ya. Gitu. Law harfu syartin wari jazim. Kalau in harfu syartin jazim. Bedanya itu. Kalau in menjazmkan, kalau law tidak menjazmkan. Khataman khabar likana al-mahdhufa ma ismiha. Khataman adalah khabar kana yang dibuang bersama isimnya. Ya. Dan kana yang dibuang itu adalah fi'il syarat dalam halnya jazm. Ya. Kemudian min hadidin hanya jar majrur muta'alliq berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya. Sifat bagi khatam. Ya. Khataman min hadidin, kainan min hadidin, min hadid sifat dari khatam. Karena dia jar majrur datang selama nakirah, ya kan? Khataman nakirah. Min hadidin jar majrur muta'alliq mahdhuf ma'a dari khatam. Wa qala sya'ir, berkata penyairnya, la ya'manu dahra dhu baghin walau malikan junuduhu daqa anha sahlu wal jabalu. La ya'manu dahra, tidak akan bisa aman dari masa. Dhu baghin, orang yang zalim, walau malikan, walau malika, meskipun dia seorang raja, yang mana junuduhu daqa anha sahlu wal jabal, pasukannya, prajuratnya, saking banyaknya membuat sempit. As-sahlu wal-jabal. Dataran dan pegunungan. Saking banyaknya apa? Pasukannya. Sampai-sampai pegunungan dan dataran rendah itu apa? Penuh dengan pasukannya. Tapi tidak merasa aman. Tidak bisa aman dia ketika dia zalim. Terancam dia dengan musibah dan malapetaka. Malah di sini syahidnya. Walau malikan. Ya. Walau kana malikan, walau kana huwa malikan, meskipun dia orang yang zalim ini seorang raja. Ai walau kana, takdirannya lihat di sini pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin, walau kana almultamasu khataman min hadidin, meskipun yang didapatkan adalah khataman, cincin min hadidin, dari besi. Ya. Adapun pada ucapan penyair tadi, walau malikan, yani walau kan al-baghi malikan, al-baghi sama dengan makna dzu baghin, di sini dijadikan isim fa'il al-baghi. Walau kan al-baghi malikan, meskipun orang yang zalim itu adalah seorang raja. Ya. Bisa dipahami ini? Itu diantara keistimewaan ataupun kekhususan yang ada pada kana, yang itu tidak ada pada selainnya. Ya, kadang dibuang kananya saja, disisakan, ditetapkan isim dan khobarnya. Kadang dibuang kana dan isimnya, disisakan hanya khobarnya. Tapi ini seringkali terjadi setelah apa? In dan lau, in syarutiyah dan lau syarutiyah. Ya. Mas banyak baca ya. Nanti dengan sering membaca antum akan mengetahui faedah dari nahu ini. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Ya, cukup ringkas saja ya, nggak perlu kita untuk memperlebar pembahasannya. Yang penting ada di sini bisa dipahami kita. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya adalah tentang huruf-huruf yang beramal seperti amalannya laisa. Yaitu apa? Merofakkan isimnya dan apa? Menasukkan khabarnya. Iya. Fi ma'an nafiyah al-hijaziyah, ya. Dan yang lainnya. Ya, cukup dulu ya untuk pertemuan ini. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.